sakitnya semakin ku rasakan. Coba mengusik lamunan, oh tentang sang bocah yang ramah menawarkan koran membawa berita yang sama seperti tak ada ada.